Semula aku masih ragu-ragu dengar kabar buruk tentang kekasihku. Katanya dia mulai main api, membagi cintanya kepada yang lain. Aku cari-cari sebabnya, lalu ku koreksi segalanya. Ternyata memang aku salah juga, terlalu lama berdua dengannya. Tetapi tiada satu kepastian hingga dia bingung jadi atau tidak. Itulah problema cintaku, tapi lain kali kau mesti terjadi. Andai kau tahu rindu di hatiku hanya untuk masa yang rasanya tak pernah berubah. Satu jalan yang terbaik, karena aku tak bisa memaksa kalau rasa